الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami pemimpin. Ketika dia tak menjalani amanah kepemimpinan, Allah tegur kita. Dalam hadis sahih Rasul bersabda apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kalian itu pemimpin, hai laki-laki. Tiap kalian diminta pertanggungjawaban dari yang dipimpin. Allah Subhanahu wa taala enggak akan tanya kita. Kenapa enggak kau pimpin istrimu dengan kekayaan? Allah enggak tanya itu, ikhwana. Kok tak bisa kau buat kaya dia? Tak bisa kau buat mewah dia. Tak bisa kau buat ini, itu yang berkenaan dengan fata morgana dunia. Tapi yang akan Allah tanya, kenapa tak kita pimpin dia dengan agama yang diwariskan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa tak diarahkan dia, dididik dia menjadi wanita yang benar? Ini maunya jadi renungan ini untuk suami. Bukan hanya cari makan kita untuk istri itu, jemaah rahimakumullah. Tapi mau kita didik dia ke jalan yang diridho Allah. Dia itu butuh pendidikan suami. Kaum wanita itu bengkok, kurang akal, pendek pikiran. Dia sangat haus akan kepemimpinan suami mendidiknya ke agama. Macam manalah kalau sampai para istri ini diabaikan dari tanggung jawab yang satu ini oleh suami. Di mana letak tanggung jawab kepemimpinan suami itu? Jangan dipikir yang penting bisa ku kasih makan lah sudah aman tugasku jadi suami. Tidak, wallahi tidak ya khonna.